يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali. Kita masih pada fasal yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yaitu penjelasan tentang beberapa permasalahan yang disebut oleh beliau, yang dimulai dari pembahasan Al-Jahiliyah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau Hafizahullah, bahwasanya yang namanya Jahiliyah ini adalah suatu kondisi di mana orang-orang Arab mereka berada di atas kondisi tersebut sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan orang-orang jahiliyah karena memang mereka tidak mengerti, jahil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, para rasulnya, dan juga terhadap syariat-syariat Islam. Demikian pula mengamalkan berbagai macam amalan-amalan yang sangat jauh dari syariat yang dibawa oleh para rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan jahiliyah yang amah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan ada juga jahiliyah yang sifatnya khasah, yaitu jahiliyah yang ada pada sebagian negeri ataukah pada sebagian orang di mana mereka masih mengamalkan sebagian perangai-perangai dari orang-orang jahiliyah. Adapun jahiliyah yang amah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tidak ada lagi yang namanya jahiliyah yang amah. Kemudian yang kedua yang disebut oleh beliau di dalam kitab kita ini yaitu adalah al-fisku, kefasikan, pembahasan tentang kefasikan. Dikatakan oleh beliau hafizahullah, al-fisku lughatan al-khuruju. Kefasikan secara bahasa yaitu al-fisku maknanya adalah al-khuruj, yaitu keluar. Ini secara bahasa al-fisku maknanya adalah keluar. Wal muradu bihi syar'an, dan yang diinginkan dengan istilah al-fisq secara syar'an, itu secara syariat, secara istilah syariat adalah al-khuruju an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak taat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia disebut sebagai orang yang fasik. Ini secara istilah syar'i, secara istilah syariat, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti orang tersebut dikatakan sebagai orang yang fasik. Wahuwa yasmalul khurujal kulliyah. Dan kefasikan yang semacam ini, ini mencakup al-khurujal kulliyah, itu keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Artinya dia tidak memiliki ketaatan sedikitpun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Itu al-khuruj al-kulli. Itu al-khuruj al-kulli. Itu keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Fayuqalu lil kafiri fasikun. Sehingga Dikatakan untuk orang yang kafir itu adalah sebagai orang yang fasik. Jadi orang yang fasik juga berdasarkan apa yang didefinisikan oleh beliau dari definisinya, maka orang kafir bisa disebut sebagai orang yang fasik. Kenapa dikatakan fasik? Yaitu karena kefasikan di sini adalah mencakup yaitu al-khuruj al-kulli, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Dan orang kafir tentunya tidak memiliki ketaatan sedikitpun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah, kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya dan juga yang lainnya, sehingga mereka kafir dan bisa diistilahkan dengan istilah fasik. Ini yang pertama kata beliau. Wal khurujal juz'iyyah. Demikian pula istilah fasik ataukah istilah al-fisku ini juga mencakup al-khuruj al-juz'i, yaitu al-khuruj keluar namun hanya sebagian saja, itu tidak menyeluruh. Dia masih memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga dia terkadang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini juga disebut sebagai orang yang fasik. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu, namun terkadang juga dia bermaksiat, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini juga bisa diistilahkan dengan fasik, itu orang yang fasik karena keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu lil mu'minil murtakibi lil kabiratin min kaba'iri dhunub fasikun. Kata beliau, sehingga dinamakan orang mukmin yang dia melakukan dosa besar dari dosa-dosa yang ada, dari dosa-dosa besar yang ada, dia disebut sebagai orang yang fasik. Jadi orang mukmin yang dia melakukan salah satu dari dosa-dosa besar, maka dia dikatakan sebagai orang yang fasik. Itu fasik dengan dosa besarnya, dia mukmin dengan keimanannya. Sehingga dikatakan oleh beliau, mukmin yang melakukan dosa besar disebut sebagai fasik. Dan ini adalah istilah yang benar untuk seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Dia dikatakan sebagai mukmin, namun yang mukmin naqisul iman, dia juga dikatakan sebagai fasik karena kefasikan yang dia kerjakan, itu melakukan salah satu dari dosa besar itu. Mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Mukmin dengan keimanannya, dia fasik dengan sebab dosa besar yang dia kerjakan. Nah, ini istilah fasik secara istilah syar'i mencakup dua jenis kefasikan, itu kefasikan yang juz'i dengan kefasikan yang al-kulli. Yang pertama itu adalah biasanya diterapkan untuk orang-orang kafir, itu yang kulli, yang khuruj al-kulli. Yang kedua ini terkadang bisa diterapkan untuk sebagian orang-orang yang beriman, namun mereka melakukan salah satu dari dosa besar. Maka mereka yang melakukan dosa besar disebut sebagai orang yang fasik. Namun kefasikannya tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diistilahkan oleh para ulama yaitu mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kabirah, itu dosa besar yang dia kerjakan. Fal fisku fisqani. Maka yang namanya kefasikan kata beliau ini ada dua macam. Berdasarkan apa yang disebutkan dari definisi tadi, ini sebenarnya sudah terbayang. Yang namanya kefasikan ini ada dua macam. Yang pertama kata beliau, fiskun yankulu anil millati wahwal kufru. Yang pertama adalah kefasikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal kufru, yaitu kekufuran. Karena kekufuran tadi ini bisa diistilahkan dengan kefasikan. Itu orang-orang yang kafir ini bisa diistilahkan dengan fasik, dan amalan-amalan mereka juga bisa diistilahkan dengan kefasikan. Sehingga berdasarkan hal ini, yang namanya kefasikan ini ada yang jenisnya bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kefasikan yang bentuknya adalah kekufuran, itu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayusammal kafiru fasiqan. Sehingga berdasarkan hal ini, orang yang kafir itu dinamakan dengan fasik. Orang yang kafir itu dinamakan dengan orang yang fasik. Faqad dzakarallahu iblisa. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang iblis. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang iblis dan Allah Subhanahu wa taala menjuluki iblis dengan istilah fasik. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, fa fasaqa an amri rabbih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang iblis, yaitu iblis telah fa fasaqa an amri rabbih, telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keluar dari taat kepada perintah Rabb-nya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rabb-nya kepada iblis sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini dalam surat Al-Kahfi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, demikian pula iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami menyatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka para malaikat pun itu bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, illa iblisa, kecuali iblis. Itu iblis tidak mau sujud, tidak mau taat ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, padahal yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, dan iblis adalah termasuk dari golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia telah fasik, itu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar tidak taat terhadap perintah yang diperintahkan oleh Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis adalah merupakan pentolan kekufuran. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebut iblis di sini dengan istilah fasik. Fa fasaqa an amri rabbih. Sehingga dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa kana dzalikal fisqu minhu kufran. Dan adalah kefasikan yang muncul dari iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis menolak, tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Asy-Syaikh, kana dzalikal fisqu minhu, itu min iblis, kufran. Bahwasanya kefasikan yang muncul dari iblis ini adalah kekufuran. Berarti hal ini menunjukkan yang namanya kekufuran bisa diistilahkan dengan kefasikan. Itu al-kufru al-fisku. Kekufuran adalah kefasikan. Namun kekufuran ataukah kefasikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lainnya. Wa qala Allahu taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladina fasaku famawahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat tinggal mereka adalah an-nar. Tempat tinggal mereka adalah neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang fasik tempat tinggalnya adalah neraka. Kefasikan yang bagaimana ini yang menyebabkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tempat tinggal mereka adalah neraka. Di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan tentang makna kefasikan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Yaitu kata beliau, yuridul kuffara. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menginginkan kefasikan adalah orang-orang kufar. Itu kefasikan, itu fafasaku atau kafasaku, orang-orang yang fasik. Yaitu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kufar, itu orang-orang yang kafir, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dalla ala dzalika qauluhu, dan yang menunjukkan bahwasanya kefasikan dalam ayat ini yang diinginkan adalah al-kuffar, orang-orang kufar, ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, orang-orang yang ada di dalam neraka, itu tempat tinggal mereka neraka, kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka menghendaki untuk keluar dari neraka tersebut, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan lagi ke dalam neraka tersebut. Wa qila lahum, dan akan dikatakan kepada mereka, dhuku 'adaban nar, rasakanlah oleh kalian azab neraka ini. Yaitu azab yang kalian dahulu di dunia mendustakannya, kata Allah Subhanahu wa taala, memberitakan tentang ucapan yang akan diucapkan kepada orang-orang penduduk neraka dari kalangan orang-orang kufar, di mana mereka ingin keluar dari neraka. Kemudian setiap kali mereka ingin keluar, akan dikembalikan lagi ke neraka tersebut dan dinyatakan kepada mereka, dzuku adaban nar, rasakan oleh kalian adab neraka ini. Itu adab neraka yang kalian di dunia dahulu mendustakannya, tidak percaya terhadap adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya yang diinginkan dengan istilah fasaku ini adalah orang-orang kufar. Sangat jelas sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat kelanjutannya. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuku 'adaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini kekufuran yang pertama yang mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yusammal 'asi minal muslimina fasiqan wa lam yukhrijhu fisquhu minal islam. Dan seorang yang bermaksiat dari al-muslimin, dari kalangan orang-orang Islam, juga disebut sebagai fasik. Orang-orang muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka juga disebut sebagai orang yang fasik. Namun kata beliau, walam yukhrijuhu fiskuhu minal islam. Dan kefasikannya, kefasikan yang dilakukan oleh seorang muslim tersebut, tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah dalam surat An-Nur ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Kata Allah Subhanahu wa taala, والذين يرمون المحصنات, dan orang-orang yang yarmun, itu yang menuduh, melemparkan tuduhan-tuduhan keji kepada al-muhsanat, wanita-wanita yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kehormatan mereka. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian orang-orang yang menuduh tersebut, mereka tidak mampu untuk mendatangkan empat orang saksi. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman bagi orang-orang yang menuduh wanita yang afifat, wanita yang menjaga kehormatannya, berbuat zina. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fajliduhum thamanina jaldah, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Ini hukuman bagi orang yang menuduh wanita yang afifat namun tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi. Dihukum dalam agama Islam ini 80 kali cambukan. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqbalu lahum shahadatan abadan, dan janganlah kalian menerima persaksian mereka selamanya. Persaksian mereka, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang afifat berbuat zina, berbuat keji, maka janganlah kalian menerima persaksian mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah selanjutnya, wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Menunjukkan bahwasanya perbuatan menuduh wanita yang afifat, wanita yang muhsanat, ini adalah perbuatan dosa besar, sehingga pelakunya dikatakan sebagai orang-orang yang fasik. Namun dosa yang dikerjakan oleh mereka ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sama-sama dinamakan dengan istilah fasik. Orang kafir juga disebut sebagai orang yang fasik. Orang yang muslim berbuat kemaksiatan, dosa besar, juga dinamakan sebagai orang yang fasik. Namun bedanya kefasikan yang dilakukan oleh orang-orang muslim ini tidak mengeluarkan mereka dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya kefasikan yang dilakukan oleh orang-orang muslim itu dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mewajibkan pada bulan-bulan tersebut untuk berhaji, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ, maka janganlah dia melakukan perbuatan rafas. Demikian pula al-fusuq, demikian pula al-jidal fil hajj, dalam penunaian haji dia. Disebutkan al-fusuq, itu melakukan kefasikan. Nah, kefasikan di sini, kata beliau, wa qala al-ulama'u fi tafsir al-fusuqi huna huwa al-ma'asi. Para ulama menafsirkan tentang kefasikan yang disebutkan dalam ayat ini, itu adalah kemaksiatan. Jadi bukan kekufuran, namun kemaksiatan. Sehingga kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim, ini terkadang diistilahkan dengan kefasikan. Dan pelakunya bisa disebut sebagai orang yang fasik. Berdasarkan ayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafidhahullahu Ta'ala. Dan ini adalah merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya dosa besar ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kelompok yang menyimpang dari kalangan orang-orang khawari dan juga mu'tazilah, dan juga orang-orang yang sejalan dengan mereka, meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ini hukumnya adalah kafir. Itu hanya saja berbeda ungkapan antara orang-orang khawari dengan orang-orang mu'tazilah. Kalau khawari tegas menyatakan kafir, adapun mu'tazilah hanya beda istilah saja, bukan muslim, bukan kafir. Berada di tengah-tengah, yaitu bukan muslim, bukan kafir. Namun pada hakikatnya, orang tersebut sudah dikeluarkan dari keislaman. Karena dikatakan bukan muslim, bukan mukmin, bukan pula kafir. Akan tetapi kedua kelompok tersebut sepakat, hukuman di akhirat kekal di dalam neraka. Dan inilah yang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya dosa besar itu tahta masyiatillahi subhanahu wa ta'ala, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'afa anhu wa insya'adzabahu. Bahwasanya jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang tersebut di akhirat. Adapun di dunia, jelas bahwasanya pelaku dosa besar ini tidak keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari apa yang disebutkan oleh beliau, nampak sekali yang namanya kefasikan ada dua macam. Kefasikan yang bisa mengeluarkan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala itu kekufuran. Kemudian kefasikan yang tidak mengeluarkan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin yang tingkatannya tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa besar. Ini pembahasan tentang kefasikan yang disebut oleh Syekh Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, masuk kepada yang ketiga, Ad-Dalalu. Pembahasan tentang Ad-Dalal. Kata beliau, Ad-Dalalu Al-Udulu Anit Tariqil Mustaqim. Ad-Dalal maknanya adalah Al-Udul Anit Tariqil Mustaqim, yaitu menyimpang, berpaling dari jalan yang lurus. Yaitu adila'an, ini maknanya menyimpang. Menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilewati, untuk dijalani. Dia menyimpang dari jalan tersebut. Wahuwa diddul hidayah. Dan ad-dhalal yang semacam ini itu adalah merupakan lawanan dari hidayah. Hidayah adalah jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan hidayah itu akan selamat, sementara orang yang tersesat itu ad-dhalal, dia akan sengsara di akhirat nanti. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha." Barang siapa yang ihtada, yaitu mengamalkan hidayah, menjalani hidayah, petunjuk, menelusuri jalan yang lurus, maka fa innama yahtadi li nafsihi, maka sesungguhnya fa innama yahtadi li nafsihi, dia menjalani jalan yang lurus tersebut untuk dirinya. Manfaat-manfaat, maslahat-maslahat yang akan diraih ini untuk dirinya. Wa man dhalla, dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sesungguhnya hanyalah, kata Allah Subhanahu wa taala, yadhillu 'alaiha, dia tersesat dari jalan yang lurus tersebut, itu pun merugikan dirinya, itu untuk dirinya sendiri. Itu merugikan. Kerugian-kerugian yang akan diraih ketika dia menyimpang dari jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti, ini akan merugikan dirinya sendiri. Kemudian kata beliau, wadh-dhalalu yutlaqu ala iddati ma'anin. Yang namanya ad-dhalal ini yutlaqu ala iddati ma'anin, diitlakan, yaitu dilepas penggunaannya untuk menunjukkan beberapa makna. Kalimat ad-dhalal dilepas penggunaannya untuk menunjukkan beberapa makna. Kata beliau menjelaskan di sini, fataratan yutlaku alal kufri. Terkadang kalimat ad-dhalal ini diitlakan, dilepas penggunaannya untuk menunjukkan makna al-kufur. Untuk menunjukkan makna kekufuran. Berarti ad-dhalal sama dengan al-kufur maksudnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, serta kufur terhadap hari akhir, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah menyimpang dari jalan yang lurus dengan dhalalan ba'ida, itu dengan penyimpangan yang sangat jauh, dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan yang namanya kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan juga kepada hari akhir, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ad-dhalal, sebagai kesesatan, itu menyimpang dari jalan yang lurus. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini penggunaan kalimat ad-dhalal itu terkadang dimaknakan dengan al-kufru. Kemudian kata beliau, wa taratan yutlaqu 'ala syirki, dan terkadang juga kalimat ad-dhalal itu diitlakan penggunaannya untuk menunjukkan makna asyirk, itu kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, menyimpang dari jalan yang lurus yang dia menyimpangnya sangat jauh. Kenapa? Karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan yang lurus yang harus dia lalui adalah ikhlas di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan seluruh ibadah dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini at-tariq al-mustaqim, jalan yang lurus yang harus dia lalui. Maka ketika dia berbuat syirik, dia telah menyimpang dari jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesesatan dia ini adalah sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala, telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini makna yang kedua. Wa taratan yutlaqu 'ala al-mukhalafati allati hiya dun al-kufri. Dan terkadang kalimat ad-dalal dilepas penggunaannya untuk menunjukkan makna al-mukhalafah, yaitu penyelisihan. Allati hiya dun al-kufri, yang mana penyelisihan itu adalah tingkatannya di bawah kekufuran. Menyelisihi ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, namun tingkatannya ini dunal kufri, di bawah kekufuran. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-firaqud dalatu, mereka mengistilahkan kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan al-firaqud dalatu, itu kelompok-kelompok yang dalah, itu yang tersesat, yang menyimpang dari jalan yang lurus, yaitu artinya ay al-mukhalifatu, al-firaq al-mukhalifatu, itu kelompok-kelompok yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari istilah yang disebut oleh mereka para ulama, ketika mereka menyebutkan tentang al-firqah-firqah yang menyimpang, mereka mengistilahkan dengan ad-dalah, itu kelompok yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Berarti kalimat ad-dalal dilepas penggunaannya untuk menunjukkan al-mukhalafah allati hiya dunal kufri. Kemudian yang berikutnya, makna yang keempat, yaitu kata beliau, wa taratan yutlaqu 'alal khata'i. Dan terkadang kalimat ad-dalal ini dilepas penggunaannya untuk menunjukkan makna al-khata, yaitu salah, keliru. Wa minhu qaulu Musa alaihi salam. Dan diantaranya kalimat dalal yang menunjukkan makna al-khata adalah ucapan Nabi Musa alaihi salam. Bisa antum buka dalam surat As-Su'ara ayat yang ke-20, yaitu ayat sebelumnya yang dan juga yang setelahnya, yaitu dialog yang dilakukan oleh Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam. Di antara dialognya, ketika Nabi Musa alaihi salam dikatakan oleh Fir'aun telah melakukan perbuatan di tengah-tengah kaumnya, yaitu membunuh suku Kipti, sukunya Fir'aun, maka Nabi Musa alaihi salam menyatakan, qala fa'altuha idan wa ana minad dhalin. Musa menyatakan, itu Musa alaihi salam menyatakan, fa'altuha, memang aku yang telah melakukannya, dahulu aku pernah melakukan hal tersebut, itu membunuh salah satu jiwa dari Kibti. Idan, yaitu ketika itu, wa ana minad dhalin, aku dalam kondisi tersalah. Dalam kondisi apa? Salah. Ad-dal di sini bermakna al-khata. Ad-dal di sini bermakna al-khata. Dal di sini bukan sesat, namun maknanya adalah Musa waktu itu melakukan kesalahan. Yaitu kesalahannya membunuh jiwa Kibti yang belum dibolehkan untuk dibunuh. Itu sehingga di antara alasan Nabi Musa alaihissalam yang menunjukkan bahwasannya itu adalah keliru, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh manusia nanti pada hari kiamat untuk diminta supaya memberikan syafaat, maka di antara alasan Nabi Musa alaihissalam, aku dahulu pernah membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya dan tidak akan murka setelahnya. Nafsi, nafsi, kata Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah kekeliruan, sehingga diakui oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun menyatakan, bukankah engkau telah melakukan hal ini, hal ini? Maka Nabi Musa alaihissalam menyatakan, qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Aku telah melakukannya, waktu itu aku adalah orang yang keliru, kata Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Berarti menunjukkan ucapan Nabi Musa minadh dhalin, kalimat ad-dhal, kalimat dhalal di sini bukan bermakna tadi al-udul anit tariqil mustaqim, namun maknanya adalah al-khata, al-khata, itu keliru, salah. Kemudian kata beliau yang berikutnya, wa taratan yutlaqu 'ala an-nisyan, dan terkadang kalimat ad-dhalal ini dilepas penggunaannya untuk menunjukkan makna an-nisyan, itu lupa. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, itu ayat yang terpanjang yang ada dalam surat Al-Baqarah. Itu ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang hukum pinjam meminjam. Itu hukum pinjam meminjam dan bagaimana adab-adabnya, di situ disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah harus ada dua orang saksi dari laki-laki. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ilam yakun rajulaini farajulu wamra'atani. Maka jika tidak ada saksi tersebut dua orang laki-laki, maka hendaknya yang menjadi saksi adalah satu laki-laki kemudian dua orang wanita. Itu satu laki-laki dibandingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua wanita. Sehingga dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antadilla ihdahuma fatudakkira ihdahuma al-ukhra. Jika salah satu saksi tersebut antadilla, itu tadil ini dari kalimat dalla yadillu. Itu dalla yadillu yang artinya secara penggunaan tadi adalah al-udul anit tariqil mustaqim. Namun dalam ayat ini bukan itu maknanya. Yaitu yang dimaksudkan adalah jika salah satu dari keduanya ini lupa, fatudzakkiru ihdahumal ukhra, maka yang lainnya bisa mengingatkannya. Berarti kalimat ad-dhalal dalam ayat ini penggunaannya adalah an-nisyan, yaitu lupa, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berbicara tentang adab pinjam meminjam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yutlaqu ad-dhalalu 'ala ad-diya'i wal ghaibati, dan terkadang pula yang namanya kalimat dhalal itu digunakan pelepas penggunaannya untuk menunjukkan ad-daya atau ad-diya, itu sesuatu yang hilang. Di antaranya wa minhu dhalatul ibil, itu dhalatul ibil, unta yang hilang, itu dhalah, kalimatnya dhalat, itu dhalah, sama ad-dhalal. Dhalatul ibil itu unta yang hilang. Ini beberapa makna dari apa yang disebut oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan makna ad-dhalal. Namun yang diinginkan oleh beliau dari kalimat ad-dhalal adalah al-udul anit tariqil mustaqim. Yaitu menyimpang dari jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut disebut sebagai ad-dhal, orang yang tersesat, yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa, yaitu pembahasan tentang ar-riddah, fa insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.